Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Dengan limpahan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga keistiqomahan. Sehingga kita bisa menghadiri seminar ilmiah yang bertajuk Merenungi Keindahan Islam dari bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak insyaallah taala. Pertama-tama kami mengucapkan juga jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fik untuk panitia atas terselenggaranya kegiatan ini, dan juga untuk tim media dari TV An-Nasiha dan Hafayu TV. Alhamdulillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan beberapa ketentuan dan informasi teknis sebelum kita memulai kegiatan kita, agar tentunya seminar ilmiah ini berjalan dengan hikmat, tertib, dan nyaman bagi kita semua. InsyaAllah kita akan melangsungkan seminar ini hingga pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kami meminta kesediaan dari para jamaah juga dan peserta untuk menjaga adab dan ketenangan seperti yang sudah disampaikan oleh MC, dan tidak membuat majelis baru. Dan kemudian boleh dicek kembali ya handphonenya pada mode silent atau bergetar. Dan jika ada sesuatu yang mungkin perlu dan penting untuk ikhwan dan akhwat sekalian untuk terima teleponnya, boleh diterima di luar area seminar kita. Dan insya Allah kita akan juga melakukan sesi tanya jawab setelah materi dipaparkan. Dan materi atau pertanyaan yang dapat disampaikan kepada kami adalah yang sesuai dengan tema kita, yaitu merenungi keindahan bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah kita menjaga kebersihan dan kenyamanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita mendengarkan judul Ramadan ya, apa yang terlintas di pikiran kita? Ya. Buka bersama mungkin ya, mulai bangun sahur, berlapar-lapar, menahan haus ya, salat tarawih, itikaf, mungkin ada yang umrah juga ya. Jadi begitu banyak hal-hal yang tentunya bulan Ramadan ini sudah melekat di hati-hati kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar-benar ada yang berubah dari diri kita dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya? Ada satu istilah yang menarik ya, ketika kita itu mungkin di setiap awal pembukaan atau seminar itu kita mengenal istilah tak kenal maka tak cinta. Maka dalam momen ini, hadirin yang dirahmati Allah, tak kenal maka tak cinta Ramadan. Kalau kita tidak mengenal Ramadan, maka akan sulit kita mencintai bulan Ramadan. Dan ketika tidak mencintai Ramadan, maka bulan ini akan berlalu begitu saja. Tanpa bekas, tanpa perubahan, dan tanpa makna di diri kita. Ramadan, ikhwan dan akhwat sekalian, bukan sekedar bulan untuk menahan lapar dan haus. Tapi Ramadan ini insya Allah akan menjadi pendidikan jiwa, bulan penuh pengampunan, dan momen untuk kita membangun kedekatan dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa orang menjadikan Ramadan ini adalah sekedar rutinitas. Kalau rutinitas, nanti biasanya terasa bosan dan memberatkan. Seperti itu. Nah, padahal Ramadan ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mari kita belajar kembali mengenal bulan Ramadan agar lahir rasa cinta di hati kita. Dan dari rasa cinta itu insya Allah, Allah memberikan ketaatan untuk menjalani segala ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah di bulan Ramadan. Dan dari ketaatan tersebut, ya mudah-mudahan Allah memberikan perubahan kepada diri kita. Dan yang terakhir tentunya, kita akan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sebagai moderator kembali juga mengingatkan untuk meluruskan niat kita hadir di majelis ini untuk bisa mendapatkan ilmu kemudian membuka hati, buka mata, buka telinga, dan mulutnya jangan dibuka ya. Dan kita akan mendapatkan ilmu dari guru-guru kita dengan judul di seminar ilmiah, Merenungi Keindahan Islam dari Bulan Ramadan. Baik ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita akan mendengarkan materi pertama yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustaz Ibnu Yunus, hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan pengasuh atau pembina dari Pondok Al-Ihsan Goa. Kepada Ustaz Ibnu Yunus, hafizahullah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عدائي لرضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ينفعنا في الدنيا والآخرة وزدنا إخلاصا ومتابعة لننال به رضا الله وشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. حاضرين جماعة جنبلكن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله kita memuji Allah dan bersyukur hanya kepadanya pada bulan Sya'ban, tepatnya 12 Sya'ban, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala kembali dalam kebaikan bismillah taala dalam suasana tawasu bil haqqi, tawasu bis sabri, tawasu bil marhamah, dan kita bersama guru kita dan juga bersama saudara-saudara kita yang lainnya. Tentu saja senantiasa mengharapkan agar Allah semakin menambahkan kepada kita istiqamah di atas jalannya. Dan agar apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat kita dapatkan dengan tentu saja senantiasa memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Dan meluruskan mutabah kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertemuan kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, pertemuan dengan tema Merenungi Keindahan Islam dari Bulan Ramadan. Tentu saja berbicara tentang keindahan Islam, perkara yang selalu menjadikan hati kita bugar, sehat, bahkan berbunga-bunga. Karena Allah telah berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Dan kalau berbicara tentang keindahan Islam, maka keindahan Islam tidak hanya terlihat dari bangunan zahir yang terlihat dari mabani al-Islam, tapi juga terlihat dari ma'ani Islam itu sendiri. Jamalul Islam bil mabani wal ma'ani. Dan berbicara tentang keindahan Islam berarti kita akan berbicara pula tentang keindahan hukum-hukum syariat. Dan karena itulah tema yang diambil adalah merenungi keindahan Islam dari bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, sepakat para ulama, afdalus syuhuri alal itlaq. Bulan yang paling utama secara mutlak. Bulan yang penuh keberkahan. Dan di dalamnya terdapat begitu banyak amalan ketaatan, ibadah, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing dari amaliah tersebut memiliki keutamaan dan menunjukkan akan keindahan Islam. Lalu bagaimana lagi jika dia dikumpulkan di bulan yang penuh dengan kemuliaan, keutamaan, dan keindahan. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Dan tentu saja sesuai dengan tema tentang keindahan Islam dari bulan Ramadan, kita akan mencoba untuk menelaah apa yang disebut dengan tujuan syariat, maqasidus syariah, tujuan syariat yang terkait dengan ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Ya, itu yang menjadi target kita. Jadi bukan kita akan membahas tentang hukum-hukum yang terkait secara rinci dari amaliyah yang disyariatkan di bulan Ramadan tentu saja, tapi kita lebih mencoba untuk menguat keindahannya. Sekali lagi, untuk membugarkan kembali keimanan kita, menambahkan kembali kecintaan kita kepada syariat yang mulia ini. Syariat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja, mu'attilina muhmilin, kata beliau, ay la yu'maru wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Dan Imam Izzuddin Ibn Abdissalam telah menyebutkan tentang tujuan penting dari syariat Islam dengan segala hukumnya, yaitu menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah dan ketaatan hanya kepadanya. Ibadah tidaklah diinginkan kecuali untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, majlis seperti ini majlis yang insyaallah bermanfaat. Apa yang disebutkan oleh para ulama sebagai fikul munasabat, fikih yang terkait dengan peristiwa dan permasalahan penting yang akan kita hadapi. Dia bahagian daripada keindahan ilmu itu sendiri. Tujuannya tidak lain agar kita bermuzakarah, saling mengingatkan kembali perkara penting yang terkait dengan peristiwa yang akan kita hadapi. Dan itu dari bentuk ta'zimu sya'airillah. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan dari bentuk ta'zimu syi'ar adalah menunaikan perintah syariat ya ala wajib itqan dalam bentuk yang paling sempurna ya, dan tidak akan mungkin tanpa kita bersiap menghadapinya. Maka fikul munasabat fikut tahayyuh, fikir bersiap menghadapi setiap peristiwa yang akan kita hadapi ya. Dan karena itu luar biasa, moga Allah memberikan taufik pada atas agama dan menjaga mereka yang telah membantu kita untuk menggagas acara ini. Demikian pula tentu saja kepada semua yang telah membantu, dan secara khusus kepada masjid dan pondok pesantren Al-Haut, tempat saya mengajar. Barakallahu fikum jami'an. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nah, ikhwani fiddin, sebelum masuk kepada perkara yang terkait dengan keindahan Islam dari bulan Ramadan, saya ingin mengingatkan sebuah kalimat yang indah dari seorang alim, dari ulama Islam, yaitu Ibnu Abi Hamzah Al-Andalusi. Salah seorang ulama yang meringkas Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Bukhari, kemudian ia mensyarah Mukhtasar tersebut, sering dinukilkan perkataannya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, yang kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, la hijrata ba'da al-fathi. Setelah ada Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, tidak perlu lagi baca buku yang lain. Kurang lebih seperti itu konteksnya. Ya. Menunjukkan pentingnya syarah Sahih Bukhari karya Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau Ibnu Abi Hamzah, beliau adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Hamzah Al-Azdi Al-Andalusi, pernah berkata, "Waditu annahu law kana min al-fuqaha man laysa lahu syughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaqruda ila at-tadrisi fi a'malin niyyat." Allahu akbar. Beliau berkata, "Aku berharap seandainya di antara para fuqaha man laysa lahum syughul, di antara mereka ada yang tidak punya kegiatan, tidak punya usaha amal selain ayu alliman nasa maqasidahum fi amalihim, kecuali mengajarkan kepada orang-orang tujuan dari amal ibadah yang mereka kerjakan." Ini penjelasan tentang maqasidus syariah, maqasidus siyam, maqasidul qiyam, tujuan dari iktikaf, hikmah yang diinginkan dengannya dan keutamaannya. Beliau berharap seandainya ada di antara para fuqaha yang tidak mengajarkan, tidak punya kesibukan kecuali hanya mengajarkan kepada manusia tujuan dari amalan ibadah yang mereka kerjakan. Demikian pula kata beliau, dan dia tidak duduk untuk mengajarkan kecuali perkara yang berkaitan dengan niat, amalun niat, yang sering kita sebutkan sebagai fikun niyah, fikir tentang niat. Laisa illa, tidak ada kesibukannya kecuali itu. Lalu beliau menegaskan, mengapa demikian? Kata beliau, fa innahu ma ata ala katsirin minan nasi illa min tadhi'in niyyat. Karena tidak datang kerusakan, kekurangan, halal, kesalahan dari kebanyakan manusia dalam amal ibadah mereka, melainkan karena kelalaian terhadap niat. Ini tentu saja perkara yang menunjukkan kepada kita ahamiyatun niyyah maqasid, pentingnya mempelajari tujuan dari perkara, meskipun di satu sisi kita juga harus waspada karena masalah niat ini seperti kata sebagian ulama kita, mazallatul aqdam, kadang orang tergelincir, terlalu bermudah-mudahan dalam maqasid, mengabaikan apa yang datang dalam tuntunan syariat misalnya, atau mendebak-nebak maqasid apa yang tidak disyariatkan atau sangat jauh dari apa yang menjadi tujuan syariat itu sendiri. Tapi di sisi yang lain, kita sebutkan tadi, ada perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan ibadah yang tidak kalah pentingnya, yang jika kita pelajari dengan baik, akan semakin tampak kepada kita jamalul Islam, keindahan Islam itu sendiri. Bahkan dia merupakan inti keindahan itu, jamalul batin, keindahan dalam batin dari amal ibadah itu. Tidak hanya rukun dan syaratnya saja, tapi apa yang disunnahkan dan apa yang dimakruhkan untuk tinggalkan ternyata terkait dengan keindahan yang bersumber dari jamal al-batin. Keindahan batin, apa yang ditargetkan, apa yang diniatkan, hikmah dari tentangnya, syariat tersebut, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan majlis kita bagian dari bentuk usaha untuk mengungkapkan apa yang menjadi rahasia dan hikmah serta keutamaan dari Islam melalui amaliyah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah memudahkan bagi kami untuk mengingatkan akan hal ini. Dan tentu saja, adapun kami sebagai pendahulu, kami akan hanya menyebutkan apa yang kami ketahui sebatas kemampuan kami. Selebihnya akan dilengkapkan oleh pemateri yang kedua, bidnillahi ta'ala. Sebenarnya beliau bukan pelengkap. Ya. Kita hanya mukrohan ahlatala babal. Hanya terpaksa mendahului saja. Demikian ya. Barakallahu fikum jami'an. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyakum. Ketika kita berbicara tentang maqasidus syari'ah, maqasidul ammah, tujuan yang umum, dan maqasidul khassah atau juz'iyah, dan ini menjadi target pembahasan kita, bagaimana kita bisa merenungi keindahan Islam dari ibadah puasa, dari membaca Al-Quran, dari qiyamu Ramadan, salat tarawih, dari iktikaf, dan dari semua perkara yang terkait dengan bulan Ramadan, maka kita akan mencoba menguatnya lebih, sedikit lebih detail, dengan menjelaskan perkara-perkara tersebut, bagian per bagian. Tentu saja perkara pertama, apa yang dibacakan oleh saudara kita tadi, Ustaz Abdul Khaliq, dari surah Al-Baqarah, menunjukkan kepada kita disyariatkannya ibadah puasa sebagaimana disyariatkan pada umat-umat yang terdahulu. Ya. Dan ini saja sudah menunjukkan bahwa ibadah puasa di antara syariat yang ittafaqat alaihi syara'i. Semua syariat bersepakat tentangnya. Dan dalam hadis qudsi dari Sahih Bukhari, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hadis waliullah, auliaullah, bahwa tidak ada amalan yang paling Allah cintai untuk seseorang mendekatkan diri kepada-Nya kecuali dengan amal yang diwajibkan. Maka semua amal yang diwajibkan, ikhwani fiddin, dia adalah amal yang Allah paling cintai karenanya Allah mewajibkannya. Demikianlah puasa. Demikianlah puasa. Ya, dan ketika kemudian datang pengkhususan dalam syariat pada rincian ibadah tersebut sesuai dengan hikmah Allah dan keadilannya, maka ketika Allah memilihkan bagi umat yang terakhir, umat Muhammad, Nabi yang terakhir, syariat, maka dia adalah syariat yang sempurna dan paripurna. Kalau begitu, dia keindahan di atas keindahan pula. Ya? Maka kalau begitu, keindahan Islam dalam ibadah puasa tidak hanya terlihat pada disyariatkannya puasa itu. Kewajiban disyariatkannya kepada siapa disyariatkan. Tapi juga ada pada setiap nafas dari puasa itu sendiri. Ya. Tentang puasanya saja, kita mungkin pernah mendengarkan hadis dari Nabi SAW bahwa dua orang dari suku Qudha'ah dari Bali aslama, masuk Islam. Ya. Dan kemudian salah seorang di antara mereka sangat bersemangat dalam Islam, sangat bersemangat dalam melaksanakan amal-amal Islam. Masuk Islam dalam waktu yang sama. Lalu kemudian salah satu dari mereka wafat lebih dahulu, setahun sebelum yang lainnya. Ya. Dan yang wafat lebih dahulu ini wafat di jalan jihad fi sabilillah, dalam amalan yang sangat utama, membela agama Allah, menegakkan Islam. Lalu kemudian dalam riwayat disebutkan, para sahabat Nabi melihat dalam mimpi mereka bahwa orang yang meninggal lebih belakangan, setahun kemudian, ya, ibaratnya meninggal dalam keadaan normal, ternyata masuk surga lebih dahulu sebelum yang wafat lebih dahulu dan wafat di medan jihad. Maka ketika mereka berbicara keesokan harinya tentang mimpi tersebut, maka didengarlah oleh baginda Nabi SAW, beliau keluar lalu mengatakan, apakah kalian heran dengan perkara tersebut? Ya. Maka beliau mengingatkan bahwa orang yang terakhir meninggal justru lebih utama, lebih dulu masuk surga, dan itu menunjukkan keutamaan. Dan dalam hadis Tsauban riwayat Muslim, Nabi ditanya tentang awalun nasi dukhulan yaumal al-jannata, siapakah orang pertama masuk surga? Maka beliau mengatakan fuqara al-muhajirun, mereka adalah orang-orang fakir dari golongan muhajir, dan yang pertama dibuka pintu surga baginya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi menunjukkan masuknya itu keutamaan. Maka beliau mengatakan, bukankah orang ini telah sujud kepada Allah 18,000 lebih rakaat? Alaysa qad adraka ramadhan? Jadi yang syahidnya di sini, bukankah dia telah mendapatkan bulan Ramadan? Jadi keadaan bahwa dia mendapatkan bulan Ramadan ternyata anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya tersebut. Usia yang lebih panjang tetapi konsisten dalam ibadah dan ketaatan ternyata merupakan sebab kebaikan. Baginda Nabi bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik, yang panjang usianya dan baik amalan. Dan secara khusus disebutkan tentang amaliyah sholat dan amaliyah puasa bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ya? Dalam sebagian yang disebutkan bahwa derajat dan kedudukan antara kedua orang tersebut, kata baginda Nabi SAW, antara langit dan bumi. Inna fil jannati darajat. Di surga ada derajat-derajat dan tingkatan. Dan tingkatan orang yang meninggal belakangan dengan mendapatkan Ramadan, berkesempatan melaksanakan amaliyah Ramadan, dapatkan keutamaan dengannya didahulukan masuk surga daripada saudaranya yang lebih bersemangat dalam kebaikan dan meninggal di atas ketaatan dan syahadah lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini saja sudah menunjukkan kepada keutamaan yang luar biasa. Dalam hadis yang lain, sahabat Abu Umam al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'athan, Nabi mengutus pasukan untuk berperang. dan beliau masuk dalam pasukan tersebut, ditunjuk untuk berangkat bersama pasukan. Maka dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah," meminta, memohon restu, "Ya Rasulullah, ud'u li asy-syahadah." Ya Rasulullah, tolong mohonlah kepada Allah agar aku dapatkan derajat syahadah. Derajat yang luar biasa. Maka Nabi bersabda, berdoa, mendoakan kebaikan bagi sahabatnya Umar al-Bahili, kata beliau, "Allahumma sallimku wa ghanimku." Ya Allah, selamatkan mereka. Mereka berangkat perang, ya, siap untuk mengorbankan harta dan jiwanya. Tapi pulangkan mereka kembali dalam keadaan selamat. "Wa ghanimhum," bahkan berikan kepadamu darimu rezeki berupa ghanimah, harta rampasan perang. Kebalikan dari apa yang diharapkan oleh sahabat Abu Umamah al-Bahili. Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Maka mereka berangkat perang. Abu Umamah ikut di dalamnya, pulang persis sebagaimana doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kemenangan dan keselamatan dan rampasan perang. Kemudian datang waktu yang kedua, baginda Nabi kembali membentuk pasukan dan mengutus pasukan untuk jihad fi sabilillah. Abu Umamah masuk dalam kelompok itu. Maka dia datang lagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku dapatkan derajat syahadah, dapatkan pahala mati syahid di bidang perang. Kesempatan ini." Kata Nabi, "Allahumma sallimhum wa ghanimhum." Demikian. Seperti kemudian yang menjadi doa baginda Nabi, beliau pulang selamat dan bahkan pulang membawa rampasan perang. Kali ketiga terjadi hal yang seperti itu pula. Diterapkan pasukan, berangkat Abu Umamah. Beliau minta doa dari baginda Nabi agar didoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali doa Nabi, "Allahumma sallimhum wa ghanimhum." Maka ketika itu terjadi apa yang terjadi, dan akhirnya sepulang dari peperangan yang ketiga, Abu Umamah mengetahui kelihatannya bukan pintunya pintu jihad fisabilillah. Ya, di samping baginda Nabi selalu menginginkan yang terbaik bagi para sahabatnya. Ya, sampai dalam peperangan pun beliau mengingatkan, "La tatamannau liqa'al adu," jangan berharap ketemu musuh. Padahal orang perang kan untuk ketemu musuh kan gitu ya. Walaupun mati, mati syahid. Jahid binillah kan begitu. Tapi beliau tidak memperhatikan perkara yang berkaitan dengan masalah hati. Ya. Intinya, dia bertanya kepada kita. Ketika tertutup pintu itu, dia bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah." Kalau begitu, tunjukkan padaku satu amalan yang bisa menjadi sebab bagiku untuk masuk surga. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal alaihi salatu wassalam, "Alaika bis-shaumi la mithla lahu." Hendaklah engkau senantiasa berpuasa, la mithla lahu, tidak ada bandingan. Puasa disebutkan sebagai amalan yang tidak ada bandingannya, luar biasa. Ini keutamaan puasa. Bagaimana lagi dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan? Puasa secara umum keutamaannya luar biasa. Di antara sebab masuk surga dan di antara pintu surga yang 8 ada pintu yang bernama Royan. Yang masuk ke dalamnya atau melalui pintu tersebut, orang-orang yang mereka adalah ahlus siyam. Orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya, puasa wajib maupun puasa sunnah. Subhanallah. Ya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini saja sudah menunjukkan kepada kita keutamanya. Lalu apa sih hikmah yang kita dapatkan dalam puasa itu? Apa sih hikmahnya? Disebutkan oleh para ulama bahwa puasa hakikat yang diinginkan di dalamnya adalah bagaimana seseorang menundukkan dirinya untuk senantiasa tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya dengan perintah untuk meninggalkan makan dan minum apa yang asalnya halal tetapi diharamkan ketika itu, agar memudahkan baginya untuk ia bisa meninggalkan apa yang diharamkan Allah pada sembarang waktu dan keadaan. Ya, seperti disebutkan dalam hadis Arba'un Nawawiyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang innal halala bayyin wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kesimpulannya dalam riwayat Bukhari disebutkan, man waqa'a bil mushtabihat, barang siapa jatuh tergelincir dengan perkara yang samar, maka mudah ia tergelincir kepada perkara yang haram. Kalau perkara samar ini perkara yang sifatnya abu-abu kata orang, kan itu ya? Mungkin haram, mungkin halal. Tidak tahu hukumnya lebih detail kecuali para ulama, ahlul fiqh wad-din, kan gitu ya? Tapi yang selamat bagi agama dan kehormatan adalah meninggalkan perkara yang samar. Agar apa? Agar ada ketahanan hati dalam diri kita. Jika yang samar saya bisa tinggalkan, meskipun ada kemungkinan halalnya, maka akan lebih mudah hati untuk meninggalkan apa yang diharamkan. Begitulah puasa. Makanan yang tadinya halal diharamkan karena waktu. Maka di dalamnya ada ketundukan yang luar biasa. Mendahulukan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di hadapan kita dari perkara kesenangan dan kenikmatan yang sifatnya kecil ataupun semu. Ya. Dalam surah Al-Bayyinah, ya. Surah Al-Alaq, Allah berfirman, "Kalla innal insana layatgha." Ar-ra'ahu istaghna. Tidak. Sungguh manusia itu akan melampaui batas ketika ia merasa kecukupan. Ya. Orang yang terus-menerus kenyang, mendapatkan apa yang dia inginkan, bisa terseret dengan zona nyamannya dari tidak punya empati, egois, dan ananisme terhadap dirinya. Semua diukur dengan kesenangannya. Puasa menumbuhkan rasa empati, di samping puasa menyadarkan kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita ungkapkan dengan ungkapan seperti saklar lampu gitu. Ya. Menyalakan saklar lampu, ya, pada waktu setiap hari kita lakukan pada malam hari, lama-lama kita rasakan itu bukan nikmat yang menyala lampu. Setelah menyalakan, kita tidak bilang alhamdulillah. Apalagi menyalakan saklar lampu di siang hari seperti ini misalnya. Karena kalaupun lampunya mati, listriknya padam, kita mengatakan masih cukup kok penerangan dari jendela kaca, kan begitu. Tapi ketika di stop sementara atau sementara kita butuhkan lalu hilang, barulah terasa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah puasa. Ya, puasa meskipun kita berkecukupan, semua yang kita inginkan ada di lemari es kita misalnya, di kulkas kita misalnya. Tapi kita diminta untuk meninggalkan apa yang halal tadi pada hari-hari yang lain untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu. Untuk kita mengatur diri kita. Ya? Dan agar kita tidak terjatuh ke dalam sifat tagha ketika kita merasa semua yang kita butuhkan ada dan boleh untuk kita laksanakan. Kita rasakan bagaimana hitam kelaparan, bagaimana sengatan rasa haus, menunaikan ibadah dalam kondisi nutrisi yang kurang, ya, tetapi kita kuatkan diri kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah perkara-perkara yang bisa kita dapatkan dari permasalahan ibadah puasa itu sendiri, ya. Dan seperti kita sebutkan tadi, bahwa dengan itu pula tumbuh rasa empati kepada orang yang kita mungkin tidak makan dan minum hanya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Namun mereka mungkin merasakan kelaparan, ya, dalam banyak hari dari bulan-bulan yang mereka lalui. Ya. Oleh karena itu, di antara perkara yang diingatkan dari mahasinu al-ibadah, ya, oleh para fuqaha misalnya, apa yang juga kita sebutkan, dan disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwa kebiasaan para salaf, mereka mengeluarkan zakat itu pada bulan Sya'ban. Tujuannya takwiyatan Bidu'afa wal masakin. Untuk menguatkan orang-orang yang lemah dan miskin. Agar mereka bisa punya bekal di rumah. Untuk puasa Ramadan. Ada sahur dan buka puasa. Tidak semua orang bisa hadir ke masjid untuk buka berjamaah. Ya. Ataupun sahur. Apalagi sahur. Ya. Jarang ada sahur berjamaah gitu ya. Ya. Undangannya paling banyak adalah buka puasa bersama gitu. Adapun sahur bersama tidak. Tapi baginda Nabi biasa bersahur bersama para sahabatnya. Tapi intinya, ya, karena memberikan bekal bagi orang lemah dan fakir miskin untuk mereka berpuasa di rumahnya di hari Ramadan, di hari-hari di bulan Ramadan, maka mereka sebagian salaf mengeluarkan zakat harta mereka justru sejak bulan Syawal. Ya. Maka ikhwan fi din azanallahu bihi. Ini sedikit dari perkara tentang masalah puasa, tentu saja di antara keterangan tentang puasa yang bisa menjadi pegangan kita, yang kata para ulama menjadi isyarat akan keutamaan dan tujuan dari puasa itu sendiri adalah bahwa puasa disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah yang mungkin terabaikan dari kita kebanyakannya. Apa itu? As-sa'imun disebutkan dalam Al-Quran dalam dua ayat, disebut as-sa'ih. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 112 Allah berfirman at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sakinuna al-amiruna bil ma'ruf an-nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu dalam surah At-Taubah 112. Kemudian dalam surah Tahrim tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman asa rabbukum in talaqakunna ay yubdilahuma azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin 'abidatin sa'ihatin tayyibatin wabkar. Jadi kata sa'ih, sa'ihuna, ya, sa'ihat. Memang ada dua tafsir di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan dia adalah hijrah. Karena siyahah adalah hijrah. Ya. Makna yang kedua, sa'ih artinya as-sa'im. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, siyahatu hadil ummati as-siyah. Rekreasinya umat ini adalah puasa. Was-sa'ih man la zada ma'ahu. Secara bahasa as-sa'i itu orang yang tidak bawa bekal. Bepergian ke sana tidak perlu punya beban makan apa nanti dan sebagainya. Nah, orang berpuasa ternyata mengajarkan hurriyah, mengajarkan kemerdekaan dan kemandirian dan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Safar di antara sebab dikabulkannya doa karena hajat seseorang ketika safar dia yakinnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah puasa. Sehingga disebutkan di antara makna puasa atau lafal puasa adalah as-sa'ih, as-sa'im. As-sa'ihuna ay as-sa'imuna. Ya. Maka ikhwani fi din, ini perkara yang terkait dengan puasa. Adapun perkara yang terkait dengan qiyamu Ramadan, ya, dan amalan-amalan yang lainnya seperti itu pula. Ya, bahwa al-qiyam, qiyamu Ramadan seperti yang kita dapatkan secara umum dari tentang qiyamul lail adanya. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda afdalus salati ba'da al-maktubah, afdalus salawati ba'da al-maktubah qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Salat malam. Ya. Dan salat malam adalah salat yang dikerjakan pada malam hari, apakah dalam keadaan sebelum tidur maupun setelah bangun dari tidur dan sebelum tahajud. Ya. Itu secara umum disyariatkan. Nah, ketika bulan Ramadan, maka dia menjadi syiar umat Islam. Syiarul mu'minina qiyamu Ramadan at-tarawih. Ya. Jadi bukan hanya sekedar salat saja, tapi dia syiar. Karena itu berlaku kemudian ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya dan hukum-hukum yang mengaturnya. Ini yang perlu kita cermati. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bahwa dia sholat berkumpul-kumpul berjamaah sholat taraweh. Tapi makna-makna yang merupakan sebab dijadikannya syiar itu perlu kita perhatikan. Dan kita tegakkan dalam amaliyah ibadah yang kita kerjakan. Ya? Syiar berarti meninggikan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga niat sangat penting. Menjaga niat itu sangat penting. Karena di satu sisi, salat taraweh disyariatkan padanya berjamaah. Tetapi salat taraweh, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dikerjakan 3 malam. Ya. Sehingga sebagian mazhab, khususnya dalam mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa salat sunnah rawatib lebih utama dari salat taraweh. Karena salat sunnah rawatib Nabi tidak pernah tinggalkan sesuai dari hadis Abdullah bin Umar, Sahih Bukhari dan Muslim. Hafidh minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal dari baginda Nabi 10 rakaat salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Adapun tarawih berjamaah, meskipun dia berjamaah pada dasarnya, berjamaah disyariatkan, tapi ternyata Nabi hanya kerjakan 3 kali, kata para ulama, itu menunjukkan tertib. Ulama Syafi'i secara khusus, menunjukkan tertib urutan keutamaan. Ya. Tetapi tentu saja di sini yang diingatkan adalah bagaimana kita menjaga niat. Memang kita akan dapatkan kekuatan tentu saja ketika kita beramal-amal-amal syiar. Memang amal syiar, amalan yang disyariatkan berjamaah, seperti sholat hari raya, ya, yang dalam urutan madhab Syafi'i dianggap sebagai sholat sunnah yang paling utama lebih dari sunnah rawatib. Kenapa? Karena dia juga sholat yang syiar. Dan disunnahkan berjamaah. Sholat 2 hari raya. Sholat 2 gerhana. Dan seterusnya. Ya. Jadi intinya ikhwan fiddin azanillahu yakum. Menunaikan tarawih berjamaah. Amal yang masyru'. Di syariat sunnatul muslimin. Tapi di satu sisi menjaga niat, ya, kekhusyuan, menjaga tertunainya ibadah, itu penting untuk kita perhatikan. Ketika dia syiar, maka ada interaksi sosial yang disyariatkan dan dituntut dalam itu. Ya. Ketika berjamaah, kita hadirkan bagaimana kata baginda Nabi, arinu bi'aidi ikhwaniku, jagalah jamaah, jangan sampai mendolimi saudaramu yang lain. Ya. Kita jaga ketitiban jamaah dan sebagainya, ya, masing-masing menjaga agar tidak menyibukkan saudaranya dengan apa yang dia kerjakan dari amalan di luar dari tujuan ibadah sholat itu sendiri. Itulah makna dari syiar. Syiar kita mendahulukan kepentingan berjamaah kita daripada kepentingan pribadi kita, ya, itulah syiar. Ya, syiar tidak ditegakkan kecuali untuk menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tentu saja disyariatkan di setiap waktu dari kehidupan kita. Menegakkan tauhid dalam hati kita dalam ibadah. Ya? Dan tadi menjaga hubungan sosial dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan untuk Ramadan disyariatkan dan mukaddimahnya itu adalah di bulan Syaban. Seperti ini misalnya. Datang keterangan disohihkan oleh sebagian ulama tentang malam nisfu Syaban. Meskipun kebanyakan dari ufaz, ya, al-kibar melemahkannya. Bahwa diampuni pada malam itu kecuali 2 golongan. Illa li musyrikin wa musyahin. Maka di antara persiapan menghadapi Ramadan tentu saja adalah mengagungkan tauhid. Kemudian memperbaiki hubungan kita kepada sesama secara khusus kepada kedua orang tua kita. Kepada orang yang terdekat dengan kita. Al-aqrab, al-aqrab. Orang yang paling banyak kebaikannya kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Kita perbaiki hubungan kita. Agar kita bisa mendapatkan apa yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Yang disebutkan oleh sebagian ulama. Dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka qiyamu Ramadan demikian pula. Ya, sampai disebutkan tentang seseorang yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mendapatkan keutamaan. Ya, fisabilillah. Ya, maka disebutkan kepadanya bagaimana ia bersaksi dengan 2 kalimat syahadah, menegakkan atau melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan sholat 5 waktu, dan menunaikan zakat. Fa anta minasyuhada, Dengan itu engkau mendapatkan kedudukan seperti kedudukan para syuhada. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi berbicara tentang tujuan syariat, hikmah dan keutamaan dari amal-amal yang terkait dengan bulan Ramadan. Inilah Baitul Qusud. Ini tujuan memang pembahasan kita pada hari ini. Bukan tentang hukum-hukum secara rinci dari perkara tersebut. Dan ini sedikit dari apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan akan semakin jelas dengan penjelasan dari materi yang kedua. Waktu Allah. Saya kira demikian. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan nasihat yang sangat berharga. Tentunya kita semakin paham ya pada kesempatan kali ini bagaimana begitu indahnya ya, Islam di bulan Ramadan dan begitu banyaknya peluang-peluang atau pintu-pintu kebaikan bagi ibadah wajib dan sunnah yang bisa kita jalankan insyaAllah. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mendengarkan materi berikutnya dari pemateri kedua kita yaitu Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Dan kita akan mendengarkan kembali terkait makna, hikmah dan keindahan Islam yang tercermin di dalam ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Tepat-tepat. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله tema pembahasan kita di hari ini ini dari tema yang sangat penting sekali karena pembicaraan terkait dengan ruh di dalam syariat, inti dan hikmah di belakang ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya. Karena itu kita berterima kasih kepada Atas Agama Saudi Arabia di Kedutaan Besar Jakarta yang merupakan perpanjangan dari Kementerian Agama Dakwah dan Irsyad di Riyadh Saudi Arabia atas perhatian mereka dan jasa-jasa mereka di berbagai alam Islami dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin, tema-tema yang membangun dan memberikan kesujukan di tengah umat Islam, menambah keimanan, dan juga kita berterima kasih kepada teman-teman di Pondok Pesantren Al-Haud atas kerjasamanya yang baik dan terselenggaranya acara di hari ini dan kepada semua pihak yang telah ikut andil di dalam terlaksananya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya, mencatat kita semua sebagai orang-orang yang diterima amalannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Telah kita dengarkan dari ustaz kita Al-Ustaz Ibnu Yunus hafizahullahu taala wara'ah hal-hal yang sangat indah sekali terkait dengan tema pembahasan kita. Dan memang berbicara tentang tema ini, itu kita menyinggung pokok-pokok di dalam agama. Ada hal yang terkait dengan mahasin ad-din al-islami. Keindahan agama Islam itu sendiri. Dan ada hal yang terkait dengan suatu bilang ilmu yang disebut dengan nama ilmu maqasid syariah. Ilmu tentang maksud dari pensyariatan. Ya. Di mana para fuqaha itu mempelajari dari kandungan-kandungan detail dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengingatkan kepada umat Islam makna-makna yang besar ini, makna-makna yang sangat besar ini. Karena kita selalu baca ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran diterangkan hikmah sesuatu, manfaatnya, tujuannya. Sebagaimana kita juga baca hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti itu. Iya. Dan kita di sini fokus di pembahasan seputar keindahan Islam di bulan Ramadan. Kalau berbicara tentang keindahan syariat di segala perkara, itu ada namanya maqasid ammah, maksud umum di dalam syariat. Di semua pensyariatan, maksud itu ada. Dijaga, dipelihara. Dan dari situ tampak keindahan Islam. Tampak keindahan Islam. Seperti misalnya, maksud dari semua yang disyariatkan adalah menegakkan ubudiyah kepada Allah. Menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari maksud pensyariatan itu adalah at-taisir, memberikan kemudahan, waraful haraj, dan mengangkat hal yang memberatkan. Dan dari maksud umum di belakang pensyariatan adalah penjagaan terhadap berbagai kemaslahatan manusia, apakah itu dalam perkara daruratnya, atau di dalam perkara hajiatnya, hal yang sangat penting di dalam hidupnya, kalau luput dari mereka akan memberatkan, atau di dalam tahsiniat, pada perkara-perkara yang merupakan pelengkap di dalam kehidupannya. Iya. Bagaimana di dalam syariat juga dijaga dari kebersamaan, dari tidak terjadi perpecahan, dan dijaga di dalam syariat itu bagaimana seorang hamba selalu menegakkan dari pokok-pokok penghambaan dan akhlak yang mulia. Ini semuanya mana-mana agung dan mana besar. Kalau kita berbicara tentang hal itu pembahasan yang luas ya. Dan juga di Ramadan itu luar biasa. Karena kegiatan di Ramadan banyak sekali. Apa kegiatan di Ramadan? Nah, di Ramadan apa saja yang kita kerjakan? Puasa. Terus? Salat malam. Terus? Baca Al-Quran. Terus? Bersedekah. Terus? Apa? Itikaf. Terus? Umrah. Umrah Ramadan. Terus? Berdoa. Ya. Kan banyak kegiatan kan? Kalau ziarah kuburan bagaimana? Ya, itu dilakukan oleh sebagian manusia ya. Dan itu tidak ada asal-usulnya di dalam syariat. Karena ziarah kuburan itu boleh di semua waktu. Dengan maksud mengingat akhirat. Dengan maksud mengingat akhirat. Bagaimana Syekh di Sahih Muslim dari hadits Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Dulu aku melarang kalian dari berziarah ke kuburan. Maka sekarang silakan kalian berziarah. Karena berziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada akhirat. Iya. Jadi ucapan beliau itu sekarang silakan kalian berziarah itu pembolehan ya, kembali kepada hukum asalnya yang sebelumnya dibolehkan. Iya. Dengan maksud untuk mengingat kepada akhirat. Baik. Jadi maksudnya sekarang di Ramadan ini banyak amalan. banyak kegiatan. Ya. Ya, saya tadi dengarkan ya ayat-ayat yang dibacakan. Dan itu semuanya sudah mencakup pokok-pokok hukum di bulan Ramadan. Maka mungkin kita bahas dari ayat-ayat tersebut, dari keindahan-keindahan syariat di belakang apa namanya amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Ya. Di ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini dari keindahan Islam di sini dalam pensyariatan. Dipanggil dengan suruhan, wahai orang-orang yang beriman. Buat seorang mukmin itu, keimanannya banyak cabangnya. Banyak pintu-pintu untuk menambah keimanan. Iya. Banyak pintu-pintu untuk menambah keimanan. Karena itu kata Al-Iz bin Abdissalam dalam penjelasan maksud dari puasa, maksud dari syariat puasa. Kata beliau, puasa itu ada fawaidnya. Beliau sebut 7. Yang pertama, rafud darajat. Yang kedua, takfirus sayyiat. Yang ketiga, kasrus syahwat. Yang keempat, takfirus sadaqat. Yang kelima, taufirut ta'at. Yang keenam, syukru alimil khafiyat. Yang ketujuh, al-inzijar anil ma'asi wal mukhalafat. 7 hal. Dan ini semuanya akan kita lewati ya di dalam ayat-ayat ini. Ya. Ya, kalau 7 hal ini kita tahu, ini dari maksud pokok di belakang syariat-syariat ibadah amalia di bulan Ramadan. Subhanallah. 7 hal. Yang pertama, mengangkat derajat. Yang kedua, menggugurkan dosa-dosa. Yang ketiga, mematahkan syahwat-syahwat. Yang keempat, memperbanyak dari sedekah. Takthir as-sadaqat. Iya. Dan yang kelima adalah memperluas, melapangkan dari ketaatan. Yang keenam, bersyukur kepada Allah yang mengetahui segala rahasia. Jadi beliau juga pakai bahasa-bahasa indah gitu ya. Segala rahasia. Sebab puasa itu kata para ulama, sirrun bainal abdi wa rabbih. Puasa itu rahasia antara seorang hamba kepada Rabb-nya. Rahasia. Makanya puasa itu diberi pahala beda dengan yang lainnya. Ya. Amalan yang lain, al-hasanatu tudha'af asyara amthaliha ila 700 dhi'f. Dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajizidi. Kata para ulama, di antara keistimewaan puasa itu, orang ikhlas di dalam puasanya itu lebih mendominasi, lebih gampang daripada ibadah yang lain. Dia puasa, tidak ada yang tahu dia puasa, tidak puasa. Itu dirinya sendiri. Dia pamer-pamer bilang, oh saya puasa. Orang juga cuma dengar-dengar saja. Sebab hakikatnya yang tahu dia puasa, dirinya sendiri. Kan begitu. Makanya biasanya orang itu lebih mudah untuk ikhlas di situ. Itu rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Iya. Baik. Kemudian yang ketujuh, boleh terangkan bahwa di antara manfaat puasa itu adalah menahan diri dari segala dosa, segala maksiat, dan segala pelanggaran. Segala pelanggaran. Baik. Ya, kita diajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu peringatan ya, bahwa ini yang akan disampaikan ini ketaatan besar ya. Pasang pendengaranmu baik-baik. Amati. Di dalamnya banyak hal yang bagus. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini keimanan, merasa bahwa ini adalah kewajiban, itu sifat ubudiyah namanya, penghambaan. Sebab seorang itu, kalau dasar yang menyebabkan dia melakukan sesuatu, karena penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih kuat dari hardikan-hardikan yang lainnya. Ada orang yang beramal, kadang dia melakukannya karena terpaksa. Misalnya, dia memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Ya. Dia wajib kerja, dia kasih duit. Kalau dia tidak bekerja, tidak memberi nafkah, anak dan istrinya tidak makan, tidak minum. Kan begitu. Jadi darurat dia menghidupi orang. Nah, itu bentuk hardikan namanya. Memotivasi dia beramal. Ada sebagian orang yang kadang hardikannya untuk dorongan dia untuk beramal, itu dorongannya atas dasar apa namanya panggilan, hal-hal yang dia lihat. Misalnya dia dengar adzan. Iya. Maka dia datang, mendatangi adzan tersebut. Seperti itu. Tapi puasa ini disebutkan dari adanya itu kewajiban. Ini belum diterangkan keutamaan ini. Langsung disebut kewajiban. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebab makna ubudiyah ini besar di dalam puasa ini. Bagaimana besar pula di rukun-rukun Islam yang lainnya. Iya. Kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini la'allakum ini penjelasan hikmah. Ini yang disebut salah satu alat untuk memahami maksud pensyariatan. Apabila disebutkan ada hikmahnya, itu dari maksud pensyariatan namanya. Ya, dan di sini di ayat-ayat kita sebutkan tadi ya, hikmah-hikmahnya banyak disebut ya. La'allakum tattaqun. Iya. Supaya kalian bertakwa. Dan datang la'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Iya. Diulangi lagi. Di akhir ayat tentang i'tikaf tadi. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Supaya bertakwa. Supaya bertakwa. Nah, ini di antara hikmah besar di dalam pensyariatan. Iya. Itu namanya masuk ke dalam maqasid al-khassah. Jadi maksud pensyariatan itu ada hal yang terkait dengan hal yang umum, ada hal yang terkait dengan hal yang khusus, ada hal yang terkait dengan hal yang juz'iyah. Hal yang juz'iyah. Jadi ada maqasid ammah, ada maqasid khassah, dan ada maqasid juz'iyah namanya. Yang umum tadi, seperti kita kasih contoh ya, seluruh hal yang disyariatkan, maksud pokoknya menegakkan ubudiyah kepada Allah. Di bab apa saja? Di bab apa saja itu tujuannya ke sana. Untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah. Walaupun fikih misalnya terbagi empat, ada bab ibadah, ada bab muamalah, ada bab pernikahan, ada bab hukum-hukum dan seterusnya. Iya. Tapi maksud dari syariat-syariat ini adalah untuk menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu harus dipahami. Maksud umum di dalam pensyariatan ini. Baik. Ada namanya maksud khusus. Misalnya di bab sholat. Ya. Apa maksud kita disyariatkan sholat? Zakat, haji. Nah, ini ada pembahasan-pembahasan khususnya. Kita khusus di puasa misalnya. Puasa apa maksud khususnya? Nah, ini diterangkan di sini. Salah satu maksud khusus puasa. Supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bersyukur. Iya. Jelas ya? Baik. Nah, kita akan singgung maksud-maksud yang lainnya di dalam puasa. Bersama dengan ayat-ayat. Baik. Ada namanya maksud juz'iyah. Maksud khusus pada hal tertentu. Misalnya di Ramadan kita Sholat tarawih misalnya. Sholat tarawih. Apa maksudnya sore itu sholat tarawih? Apa yang didapatkan di belakangnya? Apa hikmah di dalam syariat? Ya. Ya, itu maksudnya banyak ya di belakang sholat tarawih. Di antaranya adalah itu dilihat oleh para sahabat. Ketika selepas Nabi SAW, di masa Umar ya, ketika para sahabat sholat berpisah-pisah, ya, maka dikumpulkan oleh Umar, mereka sholat dengan satu imam. Mereka sholat dengan satu imam. Karena sholat syarawih, cara berjamaah sudah disyariatkan di masa Nabi SAW. Tapi Nabi tidak melakukannya tiap hari, karena khawatir kalau beliau lakukan tiap hari, itu menjadi kewajiban atas umatnya. Dan beliau tidak mau memberatkan umatnya. Nah, begitu Nabi wafat, sudah tetap syariat bahwa sholat tarawih hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Maka para sahabat pun menghidupkan sholat tarawih itu setiap hari, setiap malam. Setiap malam. Dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sudah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya adalah menjaga kebersamaan mereka. Iya. Menjaga dari ukhuwah. Walaupun ini ada maksud-maksud umum juga ya di belakangnya. Ya, sekarang untuk seorang disyariatkan ketika berbuka puasa, dia berbuka bersama orang lain atau memberi buka puasa juga untuk orang lain. Ketika makan sahur, disyariatkan juga dia memberi makan sahur untuk orang lain. Ini berbagi di dalam hal ini, itu ada maksudnya di situ. Ya. Agar supaya seorang itu di dalam dia menegakkan dia berpuasa itu, dia tahu bahwa dirinya sama dengan orang lain. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berpuasa, dia sudah merasakan laparnya, bagaimana itu lapar, dahaga. Rupanya seperti ini kalau kita kurang makanan, tidak makan. Akhirnya dia punya kesadaran. Dia pun akhirnya senang untuk berbagi dengan orang. Berbuat baik dengan manusia. Berbuat baik dengan manusia. Dan ini akan membentuk makna-makna yang agung di dalam syariat Islam ini. Karena itu memperhatikan makna-makna ini penting. Penting sekali di dalam seseorang itu beragama. Penting di dalam seseorang itu beragama. Para fuqaha itu menyebutkan ya, antara perbandingan antara dua orang. Ya, antara dua orang. Ada satu orang misalnya melakukan sholat malam. Ini dua orang ya, sama-sama sholat malam. Anggaplah sholat tarawih ya. Sama-sama sholat tarawih. Orang yang pertama, dia ikut sama imam. Sholat tarawih. Imamnya baca satu juz pula. Ya. Coba bayangkan ya orang-orang yang tidak terbiasa bacaan satu juz. Ya, satu setengah jam lah kira-kira ya. Satu setengah jam. Maka dia berupaya, berusaha. Ya, saya harus sanggup. Berdiri di belakang. Selesai juga. Alhamdulillah. Ya kan? Berdiri dapat kebaikan. Baik. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, dia melakukan sholat itu nyaman sekali. Dia merasa nikmat. Dia merasa nikmat. Dia malah tidak merasa capek. Malah dia pikir imam ini terlalu pendek. Ya. Kenapa coba baca satu juz saja? Coba baca satu juz saya. Jelas ya? Nah, sekarang yang mana yang lebih tinggi kedudukannya? Yang pertama atau yang kedua? Ya semuanya ada di atas kebaikan. Dua-duanya di atas kebaikan pasti. Ya. Tapi orang, para ulama sebutkan, orang yang melakukan ibadah itu dengan dia menikmati ibadah tersebut, dia melaksanakannya dengan penuh keridhaan, penuh semangat, ya, penuh kerelaan, dan nikmat dia dalam ibadah itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang apa? Ibadah di kondisi dia memaksakan dirinya untuk selesai di ibadah tersebut. Jelas ya? Nah, di sini ketika seorang memahami keindahan-keindahan Islam di dalam pensyariatan, dia akan sampai ke derajat Orang yang kedua itu tadi, yang memahami, apa dia begitu masuk ibadah, dia merasa nikmat dengan ibadah itu. Karena dia tahu maksud pensyariatan apa, indahnya di dalam pensyariatan. Ya. Kadang seorang, jadi kebiasaan ya di masjid-masjid. Kadang sebagian masjid waktu buka puasa datang ke rumahnya dari pihak takbir masjid. Nah ini sekarang giliran tak ini tuh kasih pak buka. Iya. Wah ini apa boleh buat? Dia pergi belanja. Kasih buka puasa. Kan begitu. Ya. Ada orang yang, oh sudah saya mau tiap hari saya. Mau tiap hari. Jelas ya? Nah, ini lebih semangat. Ya, karena orang ini, yang kedua ini, dia tahu bahwa di dalam memberi buka puasa itu ada makna-makna indah dalam syariatan di sini. Bukan cuma masalah mengeluarkan duit bagi dia. Ini pendidikan untuk jiwa saya. Saya harus latih jiwa ini. Supaya menjadi jiwa yang dermawan. Jiwa yang tidak ada kikirnya. Jiwa yang cinta kepada saudara-saudaranya, umat Islam. Jiwa yang juga merasakan penderitaan orang lain. Ya, dia mau didik dirinya dengan hal tersebut. Nah, itu pasti semangatnya lebih besar. Lebih besar. Nah, demikian pula seorang, kalau dia memahami metode beragama seperti itu. Di dalam pensyariatan. Maka akan indah sekali itu. Ya. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Itu salah satu faedah di dalam apa? Di dalam puasa. Supaya kalian takwa. Dan takwa itu amalan hati. Amalan hati. Iya. Nah, itu tadi disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Ibnu. Penamaan puasa dengan nama As-Sa'ih. Dari kata siaha. Ya. Siaha itu orang kayak berkreasi, berkeliling-keliling, berjalan-jalan. Kalau secara bahasa. Sebagian para ulama mengatakan itu katanya siyahatul qalbi ilallah, perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di puasa itu banyak amalan-amalan hati bertebaran itu, amalan hati di puasa. Nah, amalan hati ini perkara besar. Iya. Di puasa itu kadang ditambih tentang takwa, diingatkan tentang syukur, diingatkan tentang ridha. Ingatkan tentang sabar. Dan sabar ini banyak disebut di dalam apa namanya? Puasa. Ingatkan tentang ikhlas. Iya. Man shoma ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Diingatkan tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan tentang bagaimana dia selalu menuju kepada Rabb-nya, mengharapkan banyak pahala, ada rasa harapannya, ada rasa takutnya, ada rasa cintanya. Itu semua pintu-pintu ibadah besar itu. Pintu-pintu ibadah yang besar. Nah ini bertaburan di bulan Ramadan, di berbagai ibadah dan ketaatan. Karena itu diperhatikan mana-mana yang agung tersebut. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari terbilang. Madudat itu jama ya. Dalam bahasa Arab, jama mu'annath salim. Dia adalah jama sifatnya mu'annath. Dan jama mu'annath seperti ini, itu dalam kebiasaannya ahli bahasa, dikatakan itu bermakna taklil. Menunjukkan sedikit. Jadi ayaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit diremehkan. Hari-hari yang sedikit. Ya, kalau kamu puasa, puasa itu hari-hari sedikit saja. Ya, hari-hari sedikit. Baru setelah itu dikatakan, syahrul Ramadan alladhi unzilatil Quran. Hari-hari yang sedikit ini apa? Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Satu bulan penuh. Satu bulan penuh disebut apa? Hari-hari yang sedikit. Ya. Jelas ya? Sebab itu terasa ya. Orang puasa. Hari ini hari pertama. Tidak terasa. Sudah masuk hari ke-10. Tidak terasa orang sudah itikaf. Tidak terasa orang sudah apa? Lebaran. Ya. Jelas ya? Jadi hari-hari yang sedikit. Diringankan memang, dimudahkan. Dimudahkan. Nah, itu lihat ya, Ramadan secara umum. Ya. Berikutnya, kalau ada orang yang sakit, ada yang musafir, diberi keringanan. Boleh puasa, boleh tidak. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan lalu dia berbuka, nah, boleh dia berbuka, silakan. Tapi kalau dia berbuka, dia ganti dengan berpuasa sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan, dia ganti di hari-hari lain. Diberi keringanan. Itu ditegaskan lagi di ayat berikutnya, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Iya. Jadi ini dari keindahan ihram dan apa namanya kebaikannya. Seorang itu ketika dia beragama, Allah mudahkan untuknya. Ya, itu pengaruh kemudahan pada ibadah itu sendiri. Dan juga karena dia melakukan ibadah itu, Allah beri untuk dia pengaruh kemudahan di dalam kehidupannya yang lain. Dimudahkan urusannya dalam kehidupan dunianya. Dimudahkan urusannya di dalam transaksinya, muamalahnya, dalam segala perkaranya. Karena itu bagian dari apa? Kemudahan. Ya, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Salah satu tafsir al-husna, ada yang menafsirkannya dengan rukun-rukun Islam. Termasuk puasa. Dibenarkan al-husna. Ya. Wa saddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu bil yusra. Maka kami akan mudahkan dia menuju al-yusra. Al-yusra ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan sorga, dimudahkan dia ke sorga. Dan ada yang mengatakan al-yusra, kemudahan dalam urusan. Diberi dia kemudahan dalam urusannya. Nah, itu kalau dia menegakkan dari syariat-syariat ini. Apalagi, ingat ya, yang diberi kemudahan tiga sifat. Pamaman a'ta, orang yang gemar berbagi. Ramadan ini tempat berbagi. Tempat berbagi. Wattaqa. Dan dia selalu bertakwa. Fungsi dari puasa tadi apa? Untuk bertakwa. Ya. Wasaddaqa bil husna. Tadi al husna ada sebagian penafsiran menafsirkannya dengan rukun-rukun Islam. Ya. Masuk juga di dalamnya puasa lagi. Maka puasa itu pada puasanya sendiri syariatnya banyak kemudahan. Ya, banyak kemudahan. Dan juga pada apa namanya pengaruh dari puasa itu memberikan kemudahan juga. Dan ini subhanallah dari keindahan syariat Islam ini dan keagungannya. Iya. Karena itu orang yang masuk dalam puasa, dia bersabar, dia berpuasa, dia akan melihat keajaiban-keajaiban di dalam puasanya. Karena puasa itu merubah diri. Merubah diri. Iya. Memberikan pengaruh-pengaruh pada jiwa. Memberi pengaruh-pengaruh pada jiwa. Di antara pengaruhnya kadang, ya, itu terkait dengan masalah kesehatan. Karena itu di kaidah kedokteran itu ada tiga kaidahnya. Yang pertama, hifdzus siha, menjaga kesehatan. Yang kedua, ijtinab al-mu'diyah, meninggalkan apa yang mengganggu, membahayakan tubuh. Dan yang ketiga, istifraq al-qadirah, mengeluarkan hal-hal yang kotor dari badan. Hal-hal yang tidak baik. Ini tiga hal ini, itu ada semua di puasa. Ada semua di puasa. Ya, karena itu, dari manfaat puasa itu, banyak disebutkan oleh para ulama adalah, itu membantu seorang untuk sehat. Walaupun ada hadith ya, hadithnya lemah di dalam hal tersebut, tapi mereka tidak pakai hadith lemah itu. Tapi dilihat dari sudut, apa namanya, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala al-qadari terkait dengan puasa ini, bahwa memang kenyataannya seperti itu. Iya. Dan juga para ulama sebutkan bahwa puasa itu mempersempit syaitan. Dan ini juga maksud besar di dalam pensyariatan. Sebab kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Lawan ibadah kepada Allah adalah apa? Memusuhi syaitan. Itu perhatikan itu. Itu salah satu maksud umum dalam pensyariatan. Bagaimana kita meninggalkan jalannya syaitan, durhaka kepada syaitan, membuat dia hina, membuat dia marah, dan selalu bermusuhan dengan dia. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu adwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, terus-menerus kalian menjadikannya sebagai musuh. dengan ibadah-ibadah yang dilakukan ini, nah itu kita sudah bermusuhan dengan syaitan itu. Sudah bermusuhan dengan syaitan. Dan puasa itu sendiri, kata para ulama, ketika seorang itu berpuasa, itu membuat aliran darahnya itu jadi sempit. Jadi sempit pada saat dia berpuasa. Iya, memang betul itu. Menjadi sempit. Dan itu mempersempit gerakan syaitan. Dari dalam hadis Al-Muttafaq Alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrat dam." Sungguhnya syaitan berjalan pada diri anak Adam seperti perjalanan darah. Apa perjalanan darah pada dirinya. Nah, maka dia mempersempit syaitan pada segala keadaan. Pada segala keadaan. Karena itu dari keindahan puasa ini, itu juga kita artinya sedang menjalankan sebuah ibadah yang besar. Memusuhi syaitan. Dan meninggalkan jalan-jalannya, syaitan tidak mengikuti perintah-perintahnya. Baik. Jadi tadi kita sudah singgung ya, bagaimana keindahan syariat di dalam kemudahan. Ya, tidak memberatkan. Nah, itu dari maksud pensyariatan. Ya, inna tina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Ya, sungguhnya agama ini mudah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam agama ini berbagai tuntunan dan syariat untuk hal tersebut. Ma yuridullahu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur walitukmilul iddah, dan supaya kalian lengkapi bulan itu, walitukabbirullaha ala ma hadaku, supaya kalian bertakbir mengagungkan Allah sesuai dengan hidayah yang Allah berikan. Ya, kita tidak bahas ya masalah hukum di situ, takbir. Jadi mengartikannya takbir adalah bertakbir di malam hari Id. Begitu sudah selesai. Dan dipetik oleh para fuqaha di madhab Syafi'i dan selainnya, bahwa takbir itu mulai dari malam hari. Ya, di malam satu Dzulhijjah. Dari ayat ini. Baik. Walaupun dari tuntunan dan sunnah Nabi, beliau dan para sahabatnya itu takbir ketika beliau keluar dari apa? Untuk setelah sholat subuh menuju ke lapangan di hari Idul Fitri. Baik. Tapi membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Itu maksud besar di dalam syariat. Takbirullah, ta'zimullah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Itu pokok di dalam pensyariatan. Dalika wa may yu'adzim sya'air Allah, fa'innaha min taqwal qulub. Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Berasal dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Supaya kalian bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Jadi manfaat besar ya. Kesyukuran itu banyak sekali yang harus kita syukuri. Di dalam puasa ini. Ketaatan-ketaatan, pahala besar, pengampunan dosa-dosa. Iya. Sebagaimana kita bersyukur juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kemudahan kita menjalankan ibadah-ibadah. Dan seorang itu kalau dia bersyukur, benar syukurnya, Allah tambah lagi karunia dan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmat untuk kalian. Dimudahkan lagi dari sebuah amalan kepada amalan yang lainnya. Disebutkan tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentangku, katakan bahwa aku ini dekat. Karena memang ini punya kaitan besar ya, berdoa ini. Iya. Dan memang salah satu dari keagungan syariat ini, bahkan ini adalah pokok di dalam agama, agar seorang itu berdoa kepada Allah. Doa dengan dua makna. Doa bermakna ibadah dan doa bermakna permohonan. Doa bermakna permohonan. Dan sebagian ulama dia menyebut makna yang ketiga. Doa bermakna dakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan di tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Iya. Katakanlah Rabbku itu tidak peduli kepada kalian. Kalian ini bukan siapa-siapa. Kalian ini tidak ada nilai kalian. Tidak ada nilai kalian di sisi Allah. Kecuali Andai kata bukan karena doa kalian. Andai kata bukan karena ibadah kalian. Kalian bermohon kepada Allah. Kalian berdakwah di jalan Allah. Ya. Maka ini diperlukan. Disinggung doa di sela-sela pembahasan puasa. Karena itu punya keistimewaan doa itu. Makanya orang yang berpuasa itu ketika dia hadir undangan, dia hadir saja, tidak apa-apa. Kalau dia hadir undangan, dia bilang saya puasa. Dan Nabi bilang, wa man kana sha'iman falyusalli. Siapa yang puasa, hendaknya dia berdoa. Karena memang dia punya kebiasaan doa orang yang berpuasa itu. Jadi itu diantara manfaatnya, walaupun dia puasa hadir aja undangan, karena dia juga mendoakan. Mendoakan orang di situ. Sebab memang kegiatannya orang yang berpuasa ada kekhususan dengan doa itu. Banyak dia berdoa. Sebagaimana? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Ini dari maksud agung di dalam syariat. Puasa itu. Agar supaya seorang itu punya perhatian terhadap Al-Quran lebih besar daripada waktu-waktu yang lainnya. Di waktu yang lainnya dia punya perhatian terhadap Al-Quran. Bulan Syaban ini misalnya, sebagian ulama menamakan bulan Syaban ini dengan nama Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran. Karena dari bulan Syaban, dia sudah banyak membaca Al-Quran bersiap untuk masuk apa? Masuk bulan Ramadan. Masuk di bulan Ramadan. Maksudnya membaca Al-Quran di semua keadaan. Tapi kenapa dikhususkan di bulan Ramadan? Biasanya Jibril tiap tahun, ya, biasanya Jibril itu turun di setiap Ramadan. Khusus membaca Al-Quran. Membacakan Al-Quran dan mendengar Al-Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun. Dan di tahun yang beliau wafat, Jibril membacakannya dua kali. Membacakannya dua kali. Karena ini dari keindahan Islam untuk umat ini, kemuliaan yang Allah berikan untuk umat ini, mereka diagungkan, dibesarkan dengan Al-Quran. Dijadikan di bulan Ramadan ini, ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini, itu dijadikan 10 malam terakhir. Jadikan 10 malam terakhir. Dijadikan akhir Ramadan lebih utama daripada awalnya. Daripada awalnya. Ini semuanya punya maksud di dalam pensyariatan. Agar supaya seseorang itu berlomba-lomba untuk menggapai rahmat Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegera kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga. Iya. Orang berlomba-lomba bersegera. Dan subhanallah dari hikmah Allah dijadikan Lailatul Qadar ini di pendapat mayoritas ulama itu berada di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Dan Nabi SAW i'tikaf di 10 malam terakhir ini. Singgung i'tikaf di ayat tentang puasa. Wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Dan i'tikaf itu disebutkan maksud khusus. Ucapan panjang Ibnu Al-Qayyim menerangkan tentang keindahan i'tikaf di dalam seorang itu introspeksi diri, bagaimana dia menata jiwanya, menata dirinya, dia berada di masjid, ya. Dia perbanyak membaca Al-Quran, sholat malam dipanjangkan, ya. Dia hadirkan dari mana-mana agung yang besar itu. Dia dapati di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dia latih dirinya di atas hal itu. Agar supaya seorang itu keluar dari dunia ini dalam kondisi dia sudah apa? Dia keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi dia sudah memiliki bekal-bekal yang banyak. Dan yang terakhir, Ramadan ini itu adalah bulan untuk melatih diri dengan berbagai akhlak yang mulia. Itu pendidikan. Selak, karakter, mulia. Ya. Bagaimana seorang itu gemar berbagi, punya kemampuan menahan. Ya. Dia ada kelembutan hati kepada saudara-saudaranya. Banyak memberi maaf. Bagaimana di bulan Ramadan itu, dia bersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hasad, dengki. Ya. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Yang tidak bermanfaat, Ya. Jelas tujuh hal yang disebut oleh Alis bin Abdissalam itu sudah tujuh perkara jami ya yang mengumpulkan. Ya. Yang pertama tadi adalah rafu'ud darajat. Mengangkat berbagai derajat. Banyak sekali utama terangkat dengannya derajat. Yang kedua takfiru sayyiat. Banyak sekali dari ibadah-ibadah di Ramadan itu. Puasa, sholat. Yang memberi makan itu mengukurkan dosa-dosa. Kasru syahwat. Yadu'u ta'amahu wa syahwata. Fungsi orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makanan, meninggalkan syahwatnya. Memang untuk memutus syahwat. Mematahkan syahwat. Kemudian takthiru shadaqat. Dia memperbanyak dari sedekah-sedekah. Sedekah dalam bentuk harta. Dia berbagi dalam bentuk manfaat. Ya, dia dermawan kepada orang. Sebab itu sifatnya Nabi SAW. Taufiru ta'at. Dia melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, memperbanyak ketaatan. Bersyukur. Kemudian menahan diri dari segala dosa-dosa dan maksiat. Baik. Dan di akhir ada satu perkara pokok lagi. Di dalam pembahasan puasa ini. Dikatakan dalam ayat. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang melihat bulan. Maka hendaknya dia berpuasa. Jadi siapa di antara kalian. Ini khitab tentang berpuasa. Puasa itu dasarnya untuk melihat apa? Dengan melihat hilal. Dan ini maksud besar di dalam syariat. Diterangkan tentang waktu puasa. Dari terbitnya fajar subuh. Sampai terbenamnya matahari. Itu semuanya sama manusia di situ. Iya. Sama manusia. Dijaga kebersamaan. Makanya masuk Ramadan. Yang mengumumkan masuk keluarnya Ramadan. Itu haknya pemerintah. Pemenang pemerintah. Menurut ijma kesepakatan ulama. Dinukil oleh Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Itu wewenangnya pemerintah. Jadi kalau ada ormas, ada partai yang ikut-ikut campur dalam hal itu menyelisih kesepakatan ulama. Tidak diperbolehkan. Jangan ikut campur di dalam masalah-masalah yang bukan urusan kalian. Itu memang Allah dan Rasulnya sudah serahkan. Menjadi urusan siapa? Urusan pemerintah. Itu salah satu fungsi di bulan Ramadan ini. Menjaga kebersamaan. Jangan menjadi sebab perpecahan. Tapi seorang itu menjaga kebersamaan. Iya. Meninggalkan perpecahan. Meninggalkan perpecahan. Dia ikut dalam kebaikan itu lebih baik. Daripada dia menjadi kepala di dalam kejelekan. Mengikut saja. Maka itu adalah hal yang bagus. Ya, jadi dijaga dari sudut kebersamaan ini. Faman syahida minkum syahra falyusum. Dijaga kebersamaan. Bagaimana dia bersama di khusus sholat berjamaah. Itu supaya sholat berjamaah sunnah dikhususkan di sholat tarawih. Dibolehkan hanya di Ramadan saja. Makanya tidak ada sholat berjamaah. Sholat malam berjamaah yang boleh di luar Ramadan. Cuma ada di mana? Di bulan Ramadan saja. Itu untuk menjaga, membiasakan diri di atas apa? Kebersamaan. Setelah itu di Idul Fitri, Idul Adha, dikasih lagi syariat untuk mereka bersama. Sama-sama bergembira atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat kebersamaan ini menjaga keutuhan di dalam negeri. Ya, tidak menjadi sebab perpecahan. Itu adalah akhlaknya umat Islam. Dan ini dari keindahan di dalam agama kita ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semua, memudahkan kita kepada ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan keindahan-keindahan Islam ini selalu mewarnai kehidupan kita, menjadi ciri dan pembawaan akhlak kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengukuhkan kita di atas keislaman dan sunnah. Menghidupkan kita di atasnya, mewafatkan kita di atasnya, dan membangkitkan kita kelak di kemudian hari juga di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi wallahu ta'ala. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas nasihat dan juga faedah-faedah yang disampaikan kepada kami. Alhamdulillah, kita mencatat begitu banyak ya hal-hal yang tentunya indah sekali di bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan umur kita dan juga keluarga kita dapat menjalani bulan suci Ramadan di 1447 Hijriah di tahun ini. Nah, Ustaz, mungkin saya sedikit bertanya ya, Ustaz ya. Kurang lebih tadi saya tiba-tiba berpikir ini kalau kan kebetulan Anak orang anak teknik saat. Anak teknik itu biasanya suka pakai grafik. Jadi saya tadi cakar-cakar, kurang lebih saya catat ada sekitar 6 tipe orang di bulan Ramadan, Ustaz. Jadi kalau kita bayangkan ini sumbu X dan Y, X-nya itu adalah semangat, waktu, dari hari pertama Ramadan sampai 30 Ramadan, semangat itu yang di Y-nya. Ya, semakin tinggi dan semakin jauh. Tipe orang yang pertama adalah orang yang ketika bulan suci Ramadan, dari hari pertama sampai 30, datar kian, anteng, lurus. Kalau grafik itu lurus. Ada juga yang hari pertama semangat, tiba-tiba di pertengahan dia kayak huruf U, ya, turun ke dulu, baru naik lagi. Ada juga orang-orang yang tipe ketiga, yang seperti dia, naik turun semangatnya, ya. Ada juga orang yang semangat di awal, tapi meluncur ke bawah. Dan ada orang yang Allah mudahkan semangatnya itu tadi, naik ke atas ini. Nah, Ustaz, kira-kira apa sih sebenarnya Ustaz hikmah dibalik Allah menurunkan Ramadan ini dan bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang tadi naik turun atau yang datar-datar saja menganggap Ramadan ini biasa aja ini. Tahun depan insya Allah ada aja lagi. Tapi kita menjadi orang yang tadi tetap semangatnya dari waktu ke waktu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Jadi menarik, memang pembagian tipe yang tadi disebutkan oleh saudara kita Reza, kita Allah Ta'ala. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang terakhir disebutkan oleh Fadzul, hafizah Allah Ta'ala, tampak kepada kita dari keindahan Islam, ternyata syariat bulan Ramadan itu pun, ketika dia sejak malam pertama telah ditetapkan baginya keutamaan yang besar, tapi justru di akhirnya, tercapai puncak atau klimaks dari kebaikan itu. Dan itu tidak mungkin diraih tanpa semangat yang juga haruslah semakin kuat. Dan itu menunjukkan kepada kita rahasia dari Allah dan hikmahnya yang luar biasa. Tadrijian, tahapan demi tahapan yang kemudian intensitas ibadah itu semakin kuat, karena jika diberikan di kali pertama, dikhawatirkan seseorang langsung loyo, rasa berat, kesulitan dan sebagainya. Tapi ketika dia ikuti ritme Ramadan, maka paling tidak konsistensi semangatnya terjaga. Tapi targetnya adalah justru semakin meningkat. Bukan softnya yang semakin maju. Tidaknya orang gitu ya. Softnya semakin maju, artinya yang hadir semakin sedikit justru. Ya, sibuk belanja, sibuk ini, justru. Malam-malam terakhir bulan Ramadan adalah malam yang paling utama. Dan seorang tidak akan mungkin dimudahkan Allah Ta'ala untuk meraihnya ketika dia tidak bersiap dari mengikuti ritme Ramadan dari awal Ramadan. Jadi inilah juga faedah dari ikut tahayyuk, ikut munasabat untuk kita bersiap seperti ini. Jadi ini perkara yang harus kita perhatikan. Serahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya di bulan Ramadan. Mohon taufik dan bermunajat hanya kepada Allah. Tadi Ustaz mengingatkan bahwa ayat tentang doa meminta kepada Allah berada di tengah-tengah rangkaian ayat-ayat puasa. Ini satu keindahan yang luar biasa. Dikaitkan dengan sebab dikabulkannya doa adalah ibadah puasa. Dan Ramadan bulan keberkahan, bulan ampunan. Nah kalau begitu, ini pun menguatkan sekali bagi kita sekali lagi untuk apa? Sepenuhnya berserah diri. Ikuti ritme Ramadan. Serahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Di antara doanya para salaf adalah Allahumma sallimni di Ramadan. Wasallimuli. Wataqabbal minni. Gimana Ustaz? Jadi penyerahan diri kepada Ramadan. Maksudnya kepada Allah SWT. Dalam mengikuti ritme ibadah dalam Ramadan, menjaga paling tidak konsistensi semangat kita dalam ibadah kepada Allah. Dan ingat, amalannya semakin meningkat, maka kita pun akan meningkat pula. Jika terjadi sebaliknya, atau justru tetap, maka butuh lebih munajat. Karena dialah pemberi hidayah. Dialah yang memudahkan apa yang sulit, mendekatkan apa yang jauh, dia di khair kulli, di tangannya segala kebaikan. Tutuplah pintu Allah dan meminta kepada. Saya kira itu mungkin menolong bagi kita dalam menjaga konsistensi atau bahkan peningkatan semangat dalam ibadah kepada Allah. Selalu mengaitkan diri kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga betul-betul bahwa madrasah Ramadhaniyah, sekolah Ramadan, sekolah yang Allah khususkan bagi umat Islam, kita semua bisa rasakan dengan penuh kenikmatan, keindahan dan kemuliaan serta keutamaan yang ada di balik semua amaliyah Ramadan itu dan hasil ketakwaan yang kita harapkan bersama bisa kita raih. Semoga Allah mudah. Amin. Semoga Allah mudahkan kita di dalam mencapai bulan suci Ramadan. Silakan Ustaz. Kurang ini ya, dia cuma sebut grafik. Ada yang dari bawah ke atas. Iya. Harus ada dari atas ke bawah. Ada yang begini-begini. Iya, Ustaz. Ternyata tidak sebut ada grafik dari atas. Dari awal dia di atas. Iya. Sampai akhir dia di atas. Masya Allah. Nah. Ada grafik kayak gitu. Iya. Kira para as-salaf ya. Bagian ulama memang ada yang kalau hari pertama sampai hari ke-20 dia satu kali khatam aja tiap hari. Begitu masuk 10 malam terakhir dia dua kali khatam. Ada yang sampai 3 kali khatam. Ya. Ada sebagian dari as-salaf yang dikatakan ini kalau dikatakan kepadanya fulan besok kamu sudah mati, sakaratul maut mendatang menjemputmu. Katanya mungkin dia tidak bisa menambah amalannya. Karena amalannya sudah maksimal. Disuruh beramal apapun itu sudah full. Tiap hari dia seperti itu. Jelas ya? Jadi kalau yang disebut tadi itu kisah-kisah kita ya. Kalau disebut paling itu kita. Tapi kalau para as-salaf ada yang lebih besar daripada itu. Jelas ya? Jadi kalau mau motivasi amalan, ya banyak juga baca kisah-kisah para ulama, para sahabat, nabi dan para sahabat, bagaimana mereka berpuasa. Terus yang paling penting, juga bagaimana amalan Ramadan itu kan lengkap. Nah itu saja dijaga amalan Ramadan itu, jangan sampai dia mundur. Dia lengkapi semua sampai akhir Ramadan, maka insya Allah itu akan grafiknya bagus nanti. Bismillah. Barakallahu. Nah Ustaz ya, ternyata ada tipe orang yang ketujuh ya, yang anak tadi luput. Tapi mungkin dari pengalaman Ustaz mungkin pernah di Yaman atau mungkin sering berinteraksi dengan saudara-saudara kita di Arab Saudi ya. Apakah mungkin ada cerita menarik Ustaz atau pengalaman pribadi Ustaz melihat bagaimana kesungguhan kaum muslimin di belahan dunia lain itu semangat di dalam Ramadan Ustaz? Nah itu orang berbeda-beda ya. Nah, kadang di Indonesia lebih semangat daripada di sebagian wilayah lain ya. Ya maksudnya itu tergantung di lingkungan mana kita tinggal. Ya memang kalau kita di lingkungan tempat ibadah, anggaplah misalnya kita di pondok pesantren ya, atau misalnya kita ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Ya kita lihat orang-orang yang memang datang dari jauh khusus untuk beribadah memang. Jadi kalau melihat orang-orang yang giat ibadah, ya memang kita bisa lihat begitu. Nah, makanya kalau di Indonesia ini mudahnya, itu kalau di bulan Ramadan, orang itu jangan dia berada di lingkungan dia, yang kalau ada kekurangan dia tetap di situ. Tapi di bulan Ramadan dia cari lingkungan-lingkungan yang bagus. Misalnya dia cari sebuah masjid, nah di situ dia bisa baca Al-Quran, dia bisa itikaf. Itikaf itu tidak mesti satu hari penuh, satu malam penuh. Dia duduk beberapa jam di situ, membaca Al-Quran, dia di masjid. Nah, itu bagus. Kemudian dia berada di masjid yang ada sholat, misalnya sholat tarawihnya satu juz misalnya, dia hadir. Nah, itu akan merubah, akan memberikan pengaruh-pengaruh indah pada diri seseorang. Ya Wallahu ta'ala. Nah Ustaz, alhamdulillah. Semoga jadi motivasi untuk kita semua ya, menjadi tipe ketujuh yang tadi. Baik, saya persilakan untuk satu penanya dulu dari Ikhwah terkait materi hari ini. Mungkin dari jamaah Ikhwah ada yang ingin bertanya? Ustaz, silakan. Boleh Ustaz? Silakan mic-nya, tolong dibantu. InsyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakumullah khairan kepada guru-guru kami yang telah memaparkan materinya yang begitu indah. Pertama, terkait dengan pembahasan keindahan Islam atau hikmah di balik syariat. Dulu, kita bercerita tentang zaman dulu, zaman dahulu. Ketika kita masih berada di seberang sana, kadang terdengar sebagian orang berkata, bahkan didatangkan dalam bentuk syair atau dalam bentuk lagu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya sama bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Itu mungkin ungkapan diarahkan kepada seorang anak kecil yang bertanya kepada bapaknya. Tapi mungkin sebahagian orang besar juga terjangkit penyakit yang seperti ini. Kadang beranggapan apa gunanya puasa. Kadang beranggapan apa gunanya tadarus, tarawih dan ibadah yang lainnya. Maka kami mohon pencerahan apa solusi dari penyakit yang seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi guru kita menyinggung bahwasanya di antara kesepakatan ulama kita bahwa awal bulan Ramadan itu diumumkan oleh penguasa. Itu hak mereka, bukan hak tiap orang, tapi itu adalah hak penguasa. Mohon maaf sebelumnya. Sering kita dengar di pelajaran fikih ada namanya khilaf, perselisihan di kalangan ulama kita tentang matlah. Bagaimana hukumnya ketika misalnya seseorang mengikuti pendapat ulama kita yang mengatakan satu matlah? Apakah boleh dia berpuasa untuk dirinya sendiri? Misalnya berbeda dengan penguasa. Apakah dia boleh berpuasa untuk dirinya sendiri? Ataukah wajib bagi dia mengikuti penguasa? Ini saja Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ustaz, bisa dibantu untuk dijawab terkait apa gunanya ibadah-ibadah yang dilakukan? Kemudian terkait kumatlah tadi. Ustaz. Pertanyaan pertama bisa dibilang. Yang penting jangan lempar ke saya, Ustaz. Urutannya saya sudah tanya, nanti saya Kalau begitu pertanyaan pertama untuk Ustaz Ibnu Yunus, pertanyaan kedua untuk Ustaz Zul. Ya, tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pertanyaan yang menarik sampaikan beliau hafizahullah tentang bagaimana sebenarnya kita bisa merasakan hikmah puasa, tadarus, tarawih dan seluruh ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan. Bahwa perkara ini memang perkara yang mesti untuk kita pelajari dan kita sebarkan, ya, agar kaum muslimin secara umum bisa memahami perkara tadi, ya, bahwa kita melaksanakan ibadah bukan hanya karena ritual ibadah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kosong dari makna tanpa kita menyadari hikmah dan tujuan yang ada di baliknya. Karena pengetahuan akan hikmah, pemahaman akan keindahan Islam dalam amaliyah tersebut hilang dari diri kita, maka ibadah itu menjadi hambar dan akan mudah bagi seorang untuk meninggalkannya. Tidak ada rasa penyesalan ketika ia luput dari melaksanakan ibadah tersebut karena kurangnya kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Sehingga tentu saja kiatnya yang paling penting adalah menyebarkan ilmu syariat, ya, mengingatkan kembali dalam hukum-hukum syariat adanya keindahan-keindahan, dan bahwa yang butuh kepada ibadah adalah kita sendiri, bukan Allah butuh kepada ibadah kita. Ya, apalagi sekarang kita berada di zaman yang kata sebagian orang zaman materi, madya. Semua diukur dengan materi. Sehingga orang susah untuk menerima atau tidak mau bahkan melihat makna-makna yang tinggi, yang begitu kuat, yang terdapat dalam syariat itu sendiri. Benarlah ketika ayat-ayat awal dalam surah, dalam Al-Quranul Karim, disebutkan tentang ciri dan sifat pertama orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara yang baik. Ya? Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan, keimanan. Ya? Masyarakat terlalu kenyang dengan materi. Materi dalam arti memandang sesuatu dengan materi. Sehingga dia mengukur keinginan dan keuntungan dengan materi. Akhirnya berpaling dari agama. Apalagi ada propaganda negatif menganggap agama sebagai candu, membuat orang berpecah dan lain sebagainya. Padahal tidak akan mungkin kita masyarakat akan ibadah kepada Allah, penghambaan kepadanya, dan tidak akan datang hidayah dan taufik kecuali dengan kita kembali mempelajari agama Allah. Intan surubbaha yansurkum walisabbit aqdamakum. Dan itu dimulai dengan mempelajari agama. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama kita tentang pentingnya kita mempelajari ilmu itu, ya, yaitu bahwa apalagi perkara yang wajib. Anna kullama wajaba al-amalu bih, ataqaddumul ilmi alaihi wajib. Setiap perkara yang wajib untuk kita amalkan, memahami ilmu tentang amal itu lebih dahulu adalah kewajiban. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu. Bersabar di atasnya. Gembirakan umat dengan ilmu. Semoga Allah mudahkan tumbuhnya keimanan dan berkobarnya semangat dalam ketaatan, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga terjawab pertanyaan pertama. Silakan, Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua tadi, pertama kan saya bilang disepakati oleh para ulama bahwa yang mengumumkan masuk dan keluarnya Ramadan itu adalah pemerintah. Jadi kita tidak menyinggung terkait dengan masalah ada apakah ada itibar pada istilah ulmatali atau tidak. Kita juga tidak menyinggung tentang masalah kalau ada orang yang melihat terus itu menyelisihi dengan kesepakatan pemerintah, itu masalah lain ya yang dibahas. Ya kalau perbedaan matla itu pasti ya berbeda ya namanya terbitnya matahari orang berbeda-beda antara sebuah negara dengan negara yang lainnya. Ya, dalam artian ada kemungkinan terjadi perbedaan di dalam melihat hilal atau tidaknya. Tetapi yang dibahas itu, apakah ru'yah yang dilihat di sebuah negeri itu harus dipakai oleh negeri yang lainnya, atau setiap negeri beramal dengan ru'yahnya masing-masing. Itu silam pendapat kuat memang di tengah para ulama ahli fikih. Tapi seluruh silam pendapat itu tidak ada yang keluar mengatakan dia beramal dengan ru'yahnya sendiri, itu harus ditentukan oleh pemerintah juga. Dan sekarang ini sudah seperti itu. Jadi setiap negara ada pemerintahnya masing-masing. Apalagi di Indonesia ini. Di Indonesia ini lebih dari 30 titik untuk melihat hilal di seluruh Indonesia dipasang oleh pemerintah secara resmi. Jadi mereka punya perhatian di situ untuk untuk melihat hilal. Jadi itu harus dihormati dan keputusan mereka itu menjadi rujukan. Seperti di negeri kita ini. Baik. Terkait dengan masalah orang yang melihat hilal, itu memang di yang menentukan itu kan pemerintah. Pemerintah itu melalui jalur pengadilan. Ya, kalau ada yang mengatakan dia melihat hilal, nah itu tidak serta-merta dia mengumumkan, oh saya pergi bawa teropong sendiri, saya pergi lihat hilalnya, kelihatan. Terus saya umumkan di Facebook, oh saya sudah lihat, saya kasih videonya. Itu tidak bisa kayak gitu. Tidak ada kayak gitu di hukum Islam. Hukum Islam, dia lihat hilal, dia bawa ke pengadilan. Dia bawa ke pengadilan, nanti di pengadilan diputuskan. Ini benar atau tidak. Sebab banyak yang harus diperiksa. Terutama yang melihat ini. Diperiksa dulu kriterianya. Ya disebutkan ya, ada orang yang katanya dia lihat hilal. Orang lain tidak ada yang melihat, cuma dia sendiri yang lihat. Ternyata diperiksa ada bulu matanya sedikit turun-turun begitu. Di pengadilan. Makanya kelihatan di hilal terus dia. Kelihatan di hilal terus. Akhirnya seperti ini tidak dihitung ya. Ada juga yang melihat hilal katanya. Ini sering terjadi dulu ya. Yang biasa hadir-hadir bikin kacau juga. Dia sudah lihat, orang lain belum lihat. Ketika dilihat, kamu lihatnya di mana? Saya lihat di Cakung. Kapan kamu lihat? Beberapa menit sebelum matahari terbenam. Ya memang itu tidak dihitung. Jadi Ibnu Hazm menyebut kesepakatan ulama, kesepakatan para sahabat, bahwa yang dianggap dimelihat hilal itu setelah matahari terbenam. Terbenam dulu matahari, baru kalau ada hilal kelihatan, itu baru dihitung. Ini matahari belum terbenam, dia sudah lihat hilal. Ya, jelas ya? Makanya seperti ini harus diperiksa, itu tepatnya di pengadilan, diperiksa, ditanya semua. Kapan kamu melihat, bagaimana bentuknya, dan seterusnya. Jelas ya? Makanya itu fungsinya ada pengadilan di situ. Ada hukum seperempat bab fikih mengatur itu untuk peradilan dan apa namanya persaksian, ikrar dan sebagainya. Itu dibuat untuk itu. Jadi ini harus diketahui ya. Ini juga dari keindahan Islam ya. Jadi subhanallah kalau keindahan Islam ini diamalkan, itu banyak sekali hal-hal yang apa namanya menyatukan umat Islam ini. Tidak perlu berselisih pendapat panjang di dalam hal tersebut. Tapi misalnya saya melihat hilal, terus saya pergi ke pemerintah, mempersaksikan. Pemerintah tidak terima persaksian saya. Jelas ya? Apakah saya beramal dengan hilal yang saya lihat sendiri atau bagaimana? Nah ini yang dibahas oleh para ulama, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia ikut kebanyakan orang, dan yang berpendapat dia boleh beramal, tapi pada dirinya sendiri, jangan dia bilang-bilang sama orang lain. Supaya dia tidak menyelisih kebanyakan manusia. Jadi nampak juga ya dari sudut alasan bahwa pendapat dia ikut kebanyakan orang itu lebih bagus. Ya, dia sudah ikut kebanyakan orang. Dan umat ini tidak bersepakat di atas kesesatan. Nabi sudah bersabda, la tajitami ummati ala dalala. Umatku tidak bersepakat di atas apa? Di atas kesesatan. Ya wallahu ta'ala. Baik. Silahkan. Bahkan sedikit Ustaz. Nah, jadi perkara yang penting bahwa di antara akhlakiyat muslimah, akhlak budi pekerti seorang muslim adalah al-farhu bifuru al-farhu bifarhil muslimin wal huznu bihuznihim, ya. Gembira dengan kegembiraan orang-orang beriman, sedih dengan kesedihan mereka. Itu perkara yang penting. Kita tidak keluar dan lepas dari keadaan kaum muslimin semuanya. Dan bentuk hari raya yang dia ada yomu al-farhi was-surur di antaranya. Itu kalau tadi Ustaz Zulkarnain Habibullah Ustaz dari Hasan al-Basri umyirul min umurina khamsan al-jum'u wal-jama'at wal-a'yad tentang hari raya. Jadi perkara penting juga sebenarnya menjadi dasar. Patut menjadi pertimbangan. Memang benar ada khilaf di antara para ulama tentang ikhtilaful matali atau itihadul matali. Tapi dalam praktiknya, kalau kita jujur dalam praktiknya, masih adakah perkara tersebut dalam hal ini itihadul matali, satu dunia semuanya? Ternyata baik yang memilih pendapat itihadul matali, ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah di antara ulama kita yang mulia, maupun yang memilih perbedaan seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, semuanya mengatakan untuk mengurangi perbedaan dan perselisihan masing-masing mengikuti pemerintah negara mereka sendiri. Ya, sampai mungkin kita bisa bertanya jujur dalam prakteknya ikhtilaful matali itu masih ada yang menerapkan apa tidak? Atau justru bahwa sekalipun seorang mengikuti merujukkan pendapat satu mata seluruh dunia, ternyata prakteknya para ulama Islam kontemporer dan bahkan dari zaman ke zaman senantiasa ikut kepada pemerintah mereka untuk mencegah perpecahan, untuk memasukkan kegembiraan secara bersama di hati kaum muslimin, dan ini perkara yang sangat penting untuk bisa menjadi bahan perhatian kita tentu saja. Ya, wallahu alamu bisawab. Sehingga ini mungkin yang bisa kita jadikan bahan, ya. Tapi kalaupun terjadi khilaf itu tadi, namanya manusia, ya. Ada himbauan, ada penegasan sekalipun, kalau orang mau berbeda tetap saja berbeda. Tapi intinya, kalaupun berbeda, kita tetap memperkecil, menampakkan perbedaan itu demi menjaga kesatuan kaum muslimin. Tapi mohon, titik-titik yang tadi kita sebutkan, mari kita cermati lebih baik. Wallahu a'lamu. Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita ada dua pertanyaan terakhir dari akhwat. Yang pertama, untuk Ustaz Ibnu Yunus mungkin. Afwan Ustaz, bagaimana cara mengganti puasa bagi wanita yang punya penyakit kronis, tapi masih diharapkan kesembuhannya? Sudah bertahun-tahun banyak puasa yang ditinggalkan dan tidak mampu mengganti di luar Ramadan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang wanita yang mengalami penyakit kronis, wanita ataupun laki-laki tentunya, perlu dilihat ini bentuk penyakitnya sesuai dengan arahan dari ahli di bidangnya, apakah dia memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan sama sekali. Di manusia meskipun kita semua berharap sembuh, dan bagi Nabi bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa, alimahu man alimahu. Semua obat ada penyakitnya, cuma ada yang didapatkan, ada yang tidak. Nah, perlu dilihat, para fuqaha membagi penyakit ada dua kategori. Maradun la yurja bar'uh. Dan bagi mereka tidak mungkin untuk berpuasa, ya, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Ya. Golongan yang kedua, golongan yang mereka memiliki penyakit, meskipun penyakitnya menyebabkan dia tidak mampu berpuasa, dan kadarnya kata para fuqaha adalah maradun mubihu tayammum, kata mereka. Penyakit yang membolehkan seorang untuk bertayamum, meninggalkan bersuci dengan air. Maka bagi mereka boleh untuk tidak berpuasa. Maksudnya bagi mereka. Dan bagi mereka kewajiban adalah fa'iddatun min ayyamin ukhar, sesuai dengan kuman ayat, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Meskipun kemampuan mereka mengqada puasa itu terjadi setelah beberapa tahun kemudian. Tapi selama dia yurja baruhu, masih bisa diharapkan kesembuhannya, mampu untuk menunaikan puasa, maka dia tunggu kesembuhannya dan dia wajib menunaikan. Mengapa demikian? Kata para ulama, karena pada amaliyah puasa keutamaan yang tidak bisa tergantikan oleh amal apapun. Dari sisi maknanya, ya. Adapun kita tahu bahwa orang tidak berpuasa, pilihannya ada dua tentu saja di bulan Ramadan. Hanya dua saja, tidak ada yang ketiga. Yaitu imam mengganti di hari yang lain dengan puasa atau memberi makan. Dan ini menunjukkan kepada kita dimensi puasa yang bersifat sosial. Kalaupun dia tidak mampu puasa, dibolehkan fidyah. Ada juga yang mampu berpuasa tapi punya kelalaian, maka dia membayar puasa. Ada juga orang dengan membayar fidyah juga. Intinya fidyah, memberi makan fakir miskin, harus fakir miskin, ini solusi bagian dari kafarah. Penebus dari kesalahankah atau ketidakmampuan menunaikan ibadah puasa. Menguatkan kaitan antara memberi makan dengan puasa. Tapi intinya tergantung penyakitnya. Penyakit yang sama sekali tidak disembuhkan, ya, maka berarti tidak akan mungkin ada. Meskipun nanti ternyata setelah dia ganti, ya, dengan ikhtiar yang luar biasa, dengan munajatnya, Allah memberikan kesembuhan. Itu bukan perkara mustahil. Maka ketika itu dia kembali sebagai bentuk asalnya, yaitu menunaikan ibadah puasa ketika diwajibkan, ketika tidak mampu maka dia mengganti di hari yang lain. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Bisa sembuh katanya. Diharapkan kesembuhannya. Berarti mengkodoh deh. Baik, itu min ayamin ukhra. Itu berarti dia kodoh nanti. Jadi ada pertanyaan lebih ekstrim dari itu, ya. Seperti yang dengar Syekh Mukbil ditanya. Jadi ada orang yang sudah atau puluhan tahun sudah dia tidak puasa karena dokter ponis dia bahwa ini sakitnya tidak bisa sembuh. Jadi dia enggak puasa sudah puluhan tahun. Setelah itu penemuan baru bahwa sakitnya bisa sembuh. Ternyata bisa sembuh. Nah, tanya lagi ke Syekh, gimana puasa saya yang telah berlalu? Kata Syekh, kamu kodok semua puluhan tahun itu. Itu fatwanya benar ya, fatwa beliau. Sekarang dia masuk di kondisi nampak bahwa dia bisa sembuh. Bisa sembuh ya. Fa'iddatu min ayyamin ukhra, itu ketentuan Al-Quran. Walaupun dia puluhan tahun. Ya. Nah itu mungkin Allah inginkan kebaikan untuk orang ini ya. Dia sudah bayar fidya 20 tahun. Ya, tambah lagi puasa. Ya, dia puasa lagi 20 bulan berarti. Ya kan? Masya Allah. Baik. Kita doakan juga kepada ukhti untuk diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke closing statement set untuk masing-masing dari narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya memiliki utang puasa dari 2 tahun yang lalu, namun saya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah tepatnya. Sehingga saya terus menunda untuk menggantinya hingga akhirnya terlalai. Apabila saya berniat menggantinya sekarang, waktu yang tersisa tidak mencukupi dan mungkin hanya sebagian yang bisa saya ganti. Karena saat ini saya juga sedang mengqada sisa puasa tahun lalu dan ada hal urgent terkait perempuan. Dalam kondisi seperti ini Ustaz, apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah saya tetap wajib mengganti puasa tersebut semampu saya atau cukup bertaubat kepada Allah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, ini sekarang enggak bisa diundur lagi ya karena paling maksimal bulan Syaban ini. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bilang kana alayya siam la akstati ayaqdiha illa fi Syaban. Saya punya kewajiban puasa, saya tidak sanggup untuk menggantinya kecuali bulan Syaban karena saya sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi andai kata para ulama, andai kata bisa diakhirkan, maka akan diakhirkan lagi oleh Aisyah karena ilahnya kan tetap sama. Tapi karena itu kadar batasan terakhir, maka harus di Syaban ini. Sekarang kalau dia tidak tahu berapa jumlahnya, itu kan mudah. Kira-kira saja. Dia kemarin sakit berapa lama? Kira-kira 5 hari, 7 hari. Ragu antara 5 hari, 7 hari. Ambil 7 hari, selesai. Oh, nggak bisa. Kayaknya 10 hari. Ambil 10 hari. Oh, saya nggak tahu. Ya, hitung 1 bulan penuh. Nggak ada Ramadan lebih 1 bulan. Ya kan? Sudah qada. Kenapa lama sekali di qadanya? Berarti itu ada masalah pada orangnya. Ya, nggak boleh malas-malasan seperti itu. Apalagi kewajiban. Nah, sekarang diselesaikan. Mengqada puasa ini sampai sekarang tanggal 12 Syaban. Masih ada waktu. Sampai akhir Syaban. Dia bereskan. Kalau misalnya ada 10 hari masih ada. Jangan dia undur. Kapan dia akhirkan? 1 hari saja. Dengan sengaja dia berdosa. Apakah dia wajib membayar kafara dengan fidyah? Nah, ini ada 2 pendapat dengan para ulama. Dia mengatakan bayar fidyah karena ada sebagian athar dari as-salaf menunjukkan tentang hal itu. Dan sebagiannya lagi berkata tidak membayar apa-apa karena asalnya tidak ada kewajiban. Jelas ya? Maka hati-hati ya, jangan sembarang mengakhirkan. Ini bukan waktu lagi untuk mengakhirkan. Segera ditunaikan, masih ada waktu. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan jawaban dari setiap pertanyaan dari ikhwan dan akhwat yang ada. Dan untuk menutup dari sesi kita hari ini, kami meminta kesediaan untuk asatizah kita untuk bisa memberikan satu pertanyaan, pernyataan atau closing statement set terkait topik kita di seminar ilmiah kali ini. Keindahan Islam di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dalam pertemuan kita pada hari ini, bahwa seorang muslim adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja dia pun selamat muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Maka perkara yang penting berkaitan dengan hikmah dan keutamaan serta keindahan Islam dalam ibadah Ramadan, mari kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dan hidayah kepadanya. Kita disebutkan sebagian dari salaf berdoa dengan doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimhu li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, serahkan kepadaku Ramadan, serahkan aku kepada Ramadan, dan terimalah amaliah Ramadanku dalam keadaan diterima dan dikabulkan. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dan memberikan taufik dari inayahnya kepada kita untuk kita bisa memanfaatkan hari-hari yang tersisa bulan Syaban untuk mempersiapkan diri lebih maksimal. Bisa menghadirkan apa yang menjadi hikmah dan tujuan dari amalia dan ibadah bulan Ramadan. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, tergambar dengan begitu lugas, begitu indah, keindahan Ramadan. Yang itu tentu saja di antara faktor yang memudahkan kita, melapangkan jiwa kita, menguatkan langkah kita untuk melaksanakan semua amaliah Ramadan dengan penuh ketundukan hati, keikhlasan, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Saya kira itu penutup dari kami. Jadi keindahan Islam itu luas sekali ya, dan sangat terang keindahan Islam itu. Dan itu namanya pengetahuan, ilmu tentang keagungan dan kebesaran syariat. Tapi itu tidak cukup. Keindahan Islam itu akan besar manfaatnya untuk seorang hamba kalau dia menampilkan keindahan itu dalam dirinya. Dia adalah potret dari keindahan Islam itu. Ada di dalam perilaku dan perbuatannya. Apalagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, dan semua orang yang diberi kesempatan oleh Allah masuk ke bulan tersebut. Dan kita semua ini tidak ada yang menjamin diri kita akan sampai di bulan Ramadan itu. Karena itu siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya umur, diberikan kepadanya kesempatan, itu jangan ditelantarkan. Jangan senang mengakhir-akhirkan, mengundur-undur. Sebab kita tidak tahu kesempatan itu apakah masih berulang, ataukah itu adalah kesempatan yang terakhir. Jadi selalu kita jadikan apa yang kita hadapi sekarang, hal yang kita jalani, itu adalah hal yang terbaik yang kita kedepankan. Hal yang terbaik yang kita kedepankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tergolong pada orang-orang yang mengamalkan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah, Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa itu selalu melihat apa yang dikedepankan untuk hari esoknya. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan pemaparan materi dalam seminar ilmiah merenungi keindahan Islam dari bulan Ramadan kepada Ustaz Ibnu Yunus hafizahullah taala dan Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sanusi hafizahumullah taala. Kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fik untuk materi dan nasihat yang telah kita dengarkan. Semoga Allah memberikan kita nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita semangat menjalankan ibadah, dan insyaallah kita meraih pahala terbaik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka izinkan saya, Reza Kamal Abu Zahira, pamit undur diri dari sebagai moderator dan akan menyerahkan kembali kepada MC kita. Kepada Al-Akh MC, kami persilakan. Barakallahu fikum.